salibmu yang dulu ke rumahku, mengantar surat undangan darimu. Jangan kau benci aku dan dia, bukan ku sengaja ingin membalas sakit hati padamu. Hanya dia pengobat luka, luka di dada. Hanya dia pelipur lara dirimu, dia sahabatmu ingin.